Bin Halim. Tak lupa pula Bapak Sekda Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MSI, masih ada di dalam rumah sana, rumah saya, sedang menemani UAS yang saat ini sedang beristirahat. Sementara nanti kalau setelah sambutan gubernur, baru nanti beliau akan menuju ke sini. Amin apa? Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'ania sampai saat ini berkat doa hadirin wal hadirat umat Islam khususnya masih berdiri dan masih berdiri kokoh alhamdulillah dari tahun 2002 sampai saat ini. Santrinya alhamdulillah berdatangan bukan hanya dari wilayah Banten, tapi saat ini santri Al-Qur'ania sudah berasal dari seluruh Nusantara yang ada se-Indonesia, kecuali Bali yang belum ada. Bali mungkin Hindu kebangatan banyak ya. Dari NTT, NTB, dari Sulawesi, dari Lampung, dari Kepri, dari Riau, dari Sumatera Utara Medan, itu semuanya sudah ada di pondok pesantren Al-Qur'ania. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'ania memberikan manfaat besar buat masyarakat, khususnya masyarakat Banten. Amin apa? Al-Qur'ania sebagai pondok pesantren yang berciri khas Al-Qur'an terus mengembangkan diri, memajukan Al-Qur'an di masyarakat, mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Qur'an, sehingga kita bisa berharap nanti masyarakat wilayah yang di lingkungan pondok pesantren Al-Qur'ania Tangerang Selatan, Banten, mudah-mudahan menjadi hamalatul Qur'an, menjadi generasi-generasi Qur'ani yang bisa mengamalkan Al-Qur'an nanti di masyarakat. Ya Rabbal, saat ini kita terus program-program Al-Qur'ania. Dari sisi pendidikan ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Bahkan pondok pesantren sebagai ciri khas pelajaran-pelajaran pesantren yang juga diberikan di pesantren lain. Tapi di sini ada materi yang tidak diberikan di pesantren-pesantren lain. Di antaranya adalah pondok pesantren Al-Qur'ania mengajarkan tilawatil Qur'an, tahfidzul Qur'an sebagai ciri khasnya. Dan juga ada materi qiraat sabak. Qiraat juh yang dibaca 14 riwayat, 7 imam 14 riwayat, dan ini dikembangkan di pondok pesantren ini. Jadi nanti kalau ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, nanti kita jangan mudah-mudah menyalahkan, lah itu kenapa maknya gak panjang, salah itu dia. Nah loh, bahaya kalau kita mudahkan menyalahkan orang, tapi kita tahu ilmunya, insya Allah qiraat sabah nanti akan menyebar di seluruh masyarakat Indonesia. Ya Rabbal, saya tahu di sini banyak hamalatul Quran, banyak para kiai, banyak para asatidah, banyak para ustadzat, banyak sekali di sini. Tapi insya Allah dengan kehadiran para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, para hujjaj dan seluruh masyarakat yang ada hadir malam ini memberikan doa restu, memberikan support buat pondok pesantren Al-Qur'ania. Doakan semoga program-program kami ke depan insya Allah bisa berjalan dan Al-Qur'ania tambah maju, tambah berkembang. Kurang banyak aminnya. Ya Rabbal, mohon doa Pak Gubernur, mudah-mudahan kita bisa buka cabang nanti Al-Qur'ania, dan mudah-mudahan juga banyak menelurkan hafidh hafidhah, mufassir mufassirah, da'i da'iyah, dan juga ya, mudah-mudahan nanti menyebar di masyarakat dan ini yang dibutuhkan di masyarakat. Tapi insya Allah pondok pesantren Al-Qur'ania juga tetap mengajarkan ting, ada tahlil di sini, ada kunut kalau sholat. Insya Allah diajarkan bagaimana anak ini mengajarkan doa kepada dua orang tuanya yang sudah meninggal. Insya Allah doa yang dipanjatkan anak yang soleh akan mengantarkan orang tuanya bisa selamat dalam kubur dan selalu mendapatkan maghfirah ampunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini Al-Qur'ania memiliki 4 unit pendidikan. Insya Allah saat ini sedang proses, mohon doanya dari seluruh masyarakat yang ada di sini. Kita akan mendirikan insya Allah, saat ini izinnya sedang kita proses, ada perguruan tinggi yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Insya Allah kuliah di sini, tapi nanti keluar dari sini dia bisa menghafal 30 juz bagi yang mengambil 30 juz dan menghafal beberapa surah-surah tertentu. Insya Allah kita sedang kembangkan dan ini terus berkembang, terus kembang, terus berkembang. Insya Allah dengan doa hadirin wal hadirat, semua pengurus yayasan yang ada di sini, termasuk saya sebagai pimpinan umum, mohon doanya semoga kami semua yang mengelola pendidikan Islam di sini semoga sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmunya, dan senantiasa bisa majukan Al-Quran, agama Islam yang kita cintai di muka bumi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebelum saya tutup, saya juga mengajak kepada seluruh hadirin hadirat, bahwa saat ini Al-Qurannya membuka santri baru, membuka pendaftaran santri baru bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya ingin mondok di pondok pesantren Al-Qurannya, yaitu jenjang SMP, jenjang SMA, semuanya wajib boarding, wajib mondok, dan wajib tinggal di asrama. Adapun TK, SD, Islam terpadu, semuanya bisa pulang pergi. Tapi nanti ketika masuk SMP, semuanya wajib mengikuti kurikulum pondok pesantren dan kurikulum sekolah yang menyatu, didesain sedemikian rupa, insya Allah anak kita keluar dari sini menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti menyebarkan Al-Qur'an di masyarakat, dan insyaallah akan negara kita akan semakin makmur, akan semakin berkah dengan panji-panji Al-Qur'an yang ada pada generasi-generasi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon Pak, saya juga sekali lagi mohon doanya kepada guru-guru saya yang saat ini mengajarkan kepada saya. Mudah-mudahan mereka yang saat ini sudah tidak muda lagi, sekarang tua semua. Seperti misalnya almarhum Kiai Haji Husain Husin, almarhum Kiai Haji Muhammad Nasir, almarhum Kiai Haji Abdullah, almarhum Haji Muhammad Amin Syarbini, termasuk juga guru kita yang masih hidup saat ini Kiai Haji Muhasyar. Itu mereka semuanya yang masih pada hidup, kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur. Yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga selalu diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru saya yang masih hidup di belakang saya ini, Kiai Haji Muhammad Ali, juga semoga beliau sehat wal afiat, panjang umur, berkah ilmunya. Ala hadhihi al-Fatihah. Sebelum saya tutup, Bapak sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh pimpinan umum Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'ania, Abi Dr. K. Haji Muhammad Sobron Zayan El Ma'lumi bersama-sama adanya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Banten kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI, waktu dan tempat disilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa mawala. La wala wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya cintai, saya muliakan Pak Kiai Haji Sobron selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Yang saya hormati para kiai, alim ulama, bil khusus Kiai Haji Abdul Somad yang kita tunggu-tunggu sekarang ini. Hadir Pak Kiai Haji Ali, dulu memang waktu saya kepala desa tahun 80-an sering ngaji ke tempat saya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya singkat saja. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasnia dan nikmatnya alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat dan bersyukur, terus bersyukur dalam keadaan apapun sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kita terhadap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang kita cintai, nabi yang terbaik, seorang manusia yang paripurna sehingga tidak pada tempatnya ketika nabi disandingkan atau dibandingkan seorang manusia biasa. Kita cinta dengan Rasulullah. Disalah orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Qur'an, nah ini apa Abdul Somad ya sudah. Jadi orang itu, ya kalau udah ada kayak Abdul Somad, gubernur mah udah nggak dilihat lah. Saya tahu itu. Tapi badannya gede masih kelihatan kan? Satu, kita lagi bangun Banten. Coba ziarah sekarang datang ke Masjid Banten. Pernah lihat sana? Udah berubah, udah gak kotor, udah gak jorok, jalannya udah bagus, sudah ada payung kayak Madinah kan? Alhamdulillah itu hasil karya Gubernur Banten. Yang kedua, ya, Caringin. Sekarang kita lagi mulai bangun lagi. Caringin kita mulai bangun. Terus juga Baitul Quran kita bangun tahun ini. Dan yang terakhir nih, dengerin jangan Abdul Somad aja, dengerin saya. Saya kan gubernur ya kan? Sekarang sedang kita mulai bangun asrama haji. Jadi yang mau haji, yang mau umroh tidak perlu lagi ke Pondok Gede, sana jauh. Saya siapkan sekarang di Paku Haji, pas 1 kilo dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi orang dari sini gak perlu lagi dari Serang, gak perlu kita bangun. Kita biayai sekitar 100 miliar rupiah. Jadi orang Banten tidak perlu lagi ke Pondok Gede, langsung ke depan dekat bandar 1 kilometer. Doakan semuanya, karena saya sedang membangun terus, buat membangun agama di Banten, Islam, terus membangun kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Doain agar saya pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang membela kepentingan masyarakat, termasuk juga pemimpin yang memperjuangkan agama yang kita cintai adalah agama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Gubernur Provinsi Banten, yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Wahidin Halim SI. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama Mau'izhatul Hasanah, hikmah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LC/MA. Pada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Kepada para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin membuat pertanyaan disilahkan, nanti boleh dikasih kepada panitia yang pakai seragam atau yang bolak-balik kemari. Terima kasih kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Malam ini kita merasa bahagia hadir bersama kita Bapak Nur. Di tengah kesibukan beliau beserta Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada. Yang penting mereka semuanya mensupport dan mendukung program Al-Quran. Yang saya hormati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Dr. Haji Muhammad Sabron Zayan SK, Sarjana Quran, MA, Master Al-Quran, Doktor Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti jejak pendidikan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka pulang dia ke rumah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dari sejak mulai datang jam 8 tadi. Jam berapa datang? 6, 7, 8, 9, 15 sekarang. Jam 10, 5 jam kita berada di sini. 5 jamnya itu tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Kalau mati, mati syahid. Jangan. Judul kita malam ini, saya ceramah tidak boleh keluar dari judul. Beberapa yang mengundang saya sekarang sah. Jadi keluarga Allah di muka bumi. Lihat tuh judulnya. Menjadi keluarga Allah Allah itu kan kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, tidak beranak. Dia tidak diperanakkan. Dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Bagaimana ceritanya Allah punya keluarga? Saya dibully lagi gara-gara ini. Mengatakan Allah punya keluarga. Tapi salah saya. Yang nulis ini bukan orang sembarangan. Doktor-doktor, alim ulama. Karena pimpinan kiai pesantren kita doktor, protokolnya nyangka yang ceramah doktor juga. Gubernurnya doktor, kiainya doktor. Terus dipanggil Dr. Abdul Somad. Dikira doktor itu nular kayak penyakit. Somad masih seperti yang dulu. LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Nah, judul kita adalah Menjadi Keluarga Allah. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlullahi fil ardi. Keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang mendukung program-program Al-Quran. Kira-kira kalau kita punya keluarga, keluarga gubernur, senang gak? Satpol masih takut. Siapa ente enak aja masuk-masuk sini? Saya keluarga gubernur. Iya, Pak. Keluarga kiai enak gak? Enak. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, an asila ila qarabati Rasulillah, menjalin silaturahim kerabat Rasulullah dengan para habaib. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, dengan keluargaku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini bukan keluarga pejabat, ini bukan keluarga orang kaya, ini bukan keluarga nabi, tapi disebut sebagai keluarga Allah. Tentu ini dipahami bukan dengan makna hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud keluarga Allah di sini adalah makna majazi. Bahasa kitanya makna kiasan. Paham kiasan? Kiasan. Kiasan itu apa, Pak Ustaz? Misalnya bapak sayang betul sama ibu. Terus bapak ngomong begini, Mama, aku ingin samamu 1000 tahun lamanya. Itu makna hakiki atau majazi? Sebenarnya atau kiasan? Kiasan. Karena kalau bapak ngomong gitu, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya, ibu pahami sebagai hakiki sebenarnya. Enggak mungkin 1000 tahun, 60 aja batuk. 5 aja udah kena diabetes mellitus, jantung koroner. Jadi maknanya 1000 tahun lamanya aku ingin bersamamu. Makna kiasan artinya selama-lamanya. Jadi begitu juga dengan makna di sini. Menjadi keluarga Allah artinya itulah kedekatan dengan Allah. Seolah-olah seakan-akan seperti keluarga. Apa syarat menjadi keluarga ini? Yang pertama syaratnya adalah kalau memang betul keluarga, maka mesti menjaga sifat-sifat baiknya. Betul. Keluarga kiai, jaga nama baik kiai. Keluarga pejabat, jaga nama baik pejabat. Keluarga orang kaya, jaga nama baik orang kaya. Apalagi menjaga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nistakan Allah, jangan jerumuskan diri dalam perbuatan yang dilarang Allah. Laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh yang mewakafkan tanah ini dulu. Sehingga di atasnya ada sekarang 900 orang penghafal Quran. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mereka tercatat seperti yang dituliskan di baleho kita malam ini. Setahun yang lalu saya tausiah di sini masih ada dinding. Sekarang dinding sudah hilang. Makin lebar. Tahun depan mungkin sudah rata ini semua. Tahun yang lalu tidak seramai ini. Awal saya tausiah di sini pengajian subuh di sana. Tahun berikutnya di sini tapi sempit, sekarang sudah lapang. Tahun depan enggak tahu entah masih boleh ceramah atau enggak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin menjadi keluarga Allah adalah yang pertama syaratnya adalah jaga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perempuan mengatakan, saya ingin seperti yang tertulis di judul, menjadi keluarga Allah, tapi membuka aurat, mungkinkah dia diakui? Tidak, tidak menjaga kemuliaan perintah Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada orang yang iman perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jalabib, jilbab, penutup rambut, pakaiannya. Alhamdulillah malam ini semua yang hadir, sampai anak-anak bayi, anak kecil. Anak kecil aurat, Masya Allah. Dari kecil terbiasa, Allah bisa karena bapak-bapaknya juga begitu. Bukan pakai jilbab maksud saya. Aurat, Masya Allah, tabarakallah. Kamera kemana mata memandang ada. Lampu jangan terlalu dilihat, pusing kepala kita. Tahu ada apa yang lihat? Begini sana, sini, sini. Ini syiar. Ini gunanya lampu-lampu ini syiar. Sehingga orang dari jauh sudah tahu, ada apa itu? Panjat pinang? Bukan. Ada apa itu? Nyanyi dangdut? Bukan. Ada apa itu? Ada pengajian di pondok pesantren. Tablik akbar maulid di pondok pesantren Al-Qur'aniyah. Syiar. Kenapa ketika memotong hewan kurban, istri ikut, anak ikut. Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah. Kenapa istri dan anak dibawa? Karena syiar. Syiar itu apa? Syiar itu kalau bahasa kampungnya show force, menunjukkan kekuatan. Malam ini tampak kekuatan para pencinta Al-Quran. Betul? Ini datang ini apakah diwajibkan Pak Gubernur ini bisa datang seramai ini? Jangan-jangan di absen ini. Tidak. Datang semuanya karena lillahi ta'ala. Karena tulus dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad, satu-satunya jalan mencintai Allah, satu-satunya jalan mencintai Allah adalah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak meninggalkan banyak warisan. Ada bapak ibu yang pernah pergi umrah melihat istana Nabi Muhammad? Ada. Pernah enggak yang pergi umrah dibawa? Ini istana Nabi Muhammad. Ini tempat tidur Nabi dari emas. Ini ada pedangnya. Ini ada kursinya dari... Tidak ada. Yang diperlihatkan adalah replika rumahnya yang kecil. Atapnya bisa dipegang dengan tangan saking rendahnya. Nampak tempat tidurnya apa adanya. Kalau dia sujud sholat, dia pegang kaki Aisyah geser ke depan. Walaupun ada alas di antara itu. Menunjukkan dia orang yang amat sangat sederhana. Begitulah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya mengatakan bapak ibu tidak boleh kaya, silakan kaya, tapi kayanya untuk menolong agama Allah. Kalau memang kau betul kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau memang kau kaya, wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Qur'anul Karim. Setuju? Selesai ceramah, datang orang berbondong-bondong ke kiai. Pak kiai, nampaknya itu kita tidak bisa lagi membawa santri lebih dari 900. Itu tanah yang ada di sana, saya wakafkan pak kiai katanya. Alhamdulillah. Tanah siapa? Enggak tahu. Wakafkan tanah orang. Yang dia wakafkan itu tanah kita. Kalau ingin menjadi seperti yang dijudulkan malam ini, seperti yang ditulis dalam tema, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang pertama, menjaga nama bapak. Nama baik. Yang kedua, apa tanda keluarga? Tanda keluarga rela berkorban. Kalau ada keluarga, Ustaz Somad sudah saya anggap seperti keluarga saya. Apapun yang terjadi, insya Allah saya akan bela Ustaz. Insya Allah saya akan tolong Ustaz. Gombal. Mana bukti pengorbananmu? Betul. Kalau memang betul keluarga Allah dalam tanda kutip, lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dia tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dia tidak ada anak, tidak ada istri. Apa makna keluarga di sini? Makna kiasan. Apa tanda menjadi keluarga Allah? Siap berkorban. Gimana jamaah malam ini? Siap berkorban? Paling tidak malam ini ibu-ibu sudah korban. Korbannya apa? Korban perasaan. Hadir malam ini jihadnya luar biasa. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul. Kira-kira udah cukup enggak pengorbanan ini? Ini enggak cukup untuk belajar anak-anak kita. Perlu lagi ada 2-3 lantai ke atas. Perlu ada lagi 2-3 lantai. Maka itulah yang akan membuat kuburan kita lapang di alam barzah. Amin. Anak-anak akan membaca Quran di tengah malam. Tahajud mereka bangun. Usolli sunnata tahajud. Raka'ataini lillahi ta'ala. Solat mereka di atas. Selesai solat, mereka berdoa mengangkat tangan. Ya Allah, semua yang mewakafkan semen, batu, kerikil, tanah, maka lapangkan kubur mereka. Lapang kubur bapak ibu seluas. Amin. Amin. Giliran sedekah 5.000 sekarang. Mohon maaf. Daraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tanda keluarga? Kalau memang keluarga rela berkorban, sebagaimana kita rela berkorban menolong saudara, menolong kakak, menolong adik, menolong ayah, menolong ibu. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Siapa yang bisa menolong kita kecuali man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah? Tapi kalau Allah sudah mau menolong, nama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mau mendapat pertolongan Allah, tolong agama Allah. Allah itu bukan miskin, Allah itu bukan susah, Allah itu bukan merarat. Allah itu huwal qahar, perkasa, huwal jabbar, berkuasa. Lalu kenapa kita disuruh menolong agamanya? Ujian. Ada orang diuji kakinya. Saya diuji kaki untuk tegak sholat tahajud, tahan 2 jam Pak Ustaz. Diuji telinganya. Saya diuji dengar ceramah Ustaz Somad, tahan Pak Ustaz. Tahan kenapa? Duduk dekat mikrofon sound system. Saya kalau diuji mata saya, baca Quran 1 juz 1 hari, tahan Pak Ustaz. Uji kaki, tahan. Uji telinga, tahan. Uji mata, tahan. Uji kantong, kumat penyakit aslinya. Nampak kotak sedekah lewat langsung. Begitu udah lewat. Biasanya kalau saya ceramah itu ada kotak-kotak disebar infak. Tapi di pesantren Al-Quraniyah gak ada. Pokoknya langsung transfer banking. Nah, ya Allah. Anda ingin ditolong di padang mahsyar, Anda ingin kakinya tetap tegak kokoh berdiri, kirimkan nomor rekening berikut ini sebelum malaikat maut datang. Tidak ada gunanya kalau udah mati, betul? Ibu yang punya rantai emas sebesar rantai sepeda motor, dia pergi kondangan, gatal. Ada gunanya kalau mati? Gatal alergi karena imitasi. Tak ada gunanya. Ada uang tunjangan, simpan. Dapat gaji 13, tabung. Tabungan sudah banyak, beli emas. Akhirnya ketika ibu mati, ngambil itu semua. Mereka sudah nangis juga. Kalau ibu mati, mereka nangis juga. Tapi yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan? Nangis dia sih. Betul kan Pak? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda keluarga yang kedua adalah, kalau memang betul keluarga, maka siap menolong. Apakah Abdul Somad dianggap sebagai keluarga? Ya, lihat. Udahlah, gak usah saya tanya lagi, makin sakit hati saya. Apa tanda keluarga? Jaga nama baik. Apa tanda keluarga? Rela berkorban. Yang ketiga, apa tanda keluarga? Jaga warisan dan pusakanya. Betul. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada warisan, tidak ada pusaka. Tapi Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Ada nabi sekarang. Apanya yang mau dijaga? Nabi tidak ada. Ajarkan anak-anak kita sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masukkan anak ke sekolah, tanya kepala sekolahnya. Pak kepala sekolah, ada enggak pelajaran sirah di sini? Pak kepala sekolah, ada enggak pelajaran sirah di sini? Kepala sekolahnya balik nanya. Mohon maaf ya Pak, sirah itu apa? Kepala sekolah goblok. Sirah itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Saya enggak bisa baca Arab Pak Ustaz, baca terjemahnya. Juara 1 musabaqah bukan tilawatil Quran, musabaqah, menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia lebih 150 negara ikut, tapi yang juara satu dari negara mana? India. Juara satu dari India. Selama ini kalau disebut dia, apa yang Anda tahu tentang India? Kabikaci kabigam. Apa yang Anda tahu dari India? Padahal ada lembaga-lembaga pendidikan besar di India. Apa nama universitasnya? Aligarh University. Apa nama universitasnya? Nadwatul Ulama di Lucknow. Tempatnya Abul Hasan An-Nadawi yang menulis kitab Madza Khasral Alam bin Qitatil Muslimin. Dan ada satu ulama India menang musabaqah menulis sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah yang diadakan oleh Muktamar Islami. Siapa nama penulisnya? Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beli di toko buku terdekat. Nyata Ustadz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya, buku orang lain. Kalau dibeli saya dapat untung. Enggak, saya enggak kenal sama tukang jual buku. Tapi saya akan dapat amal jariah. Bapak beli, ibu beli, letakkan di lemari kamar rumah. Meninggal bapak, meninggal ibu. Anak nanti buka-buka mau cari mana surat tanah. Mana surat tanah bapak, mana akte notaris, mana STNK BPKB mobil. Dia dapat buku sejarah Nabi Muhammad. Menangis dia melihat buku sejarah Nabi Muhammad. Kenapa dia menangis? Karena masih disambel plastik. Buka. Tapi paling tidak bapak ibu sudah dapat amal jariah. Dia buka sampulnya, dia buka baca, dia teliti satu persatu. Bapak ibu dapat pahala mengalir juga kepada Abdul Somad amahkannya. Amin. Masya Allah. Barakallah. Apa tanda kalau kita memang ingin menjadi keluarga? Tanda ingin keluarga, jaga nama baik, kehormatan dan marwah. Tanda keluarga, rela berkorban. Tanda keluarga, jaga warisannya. Jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdats salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan tiga. Nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya. Dihukum pancung. Wasayibu zani pezina, halal darahnya. Dilempar batu sampai mati. Wattari kulidini, orang yang murtad. Mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad. Ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad. Supaya kalau anakmu dewasa, dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta, dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, maulid-maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh, main inti. Yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mengawal, Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh, yang paling tua. Era pesantren Al-Qur'annya. Di tempat-tempat lain, jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah, tidak lain, tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga, disebut namanya bergetar hati kita. Betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri bapak, bergetar tak hati bapak? Saya Pak Ustadz, kalau istri tetangga saya disebut baru bergetar katanya. Wah ini bahaya. Bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang, tadi saya ngelihat ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Tar tak hati ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon kurma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur. Lalu dia hunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak. Selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali. Sekarang kau sendirian Muhammad. Siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab jawaban Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Dosur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka takut, jangan cemas. Ustaz Somad ada rasa takut tak? Tak ada takut sedikit pun. Karena kita selalu sama takut yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya hapuslah air. Apa tanda keluarga yang kelima? Ikut merasakan perasaan orang lain. Datang ke rumahnya. Lihat tidak ada beras, kasih nasi bungkus. Lihat tidak ada makanan, kasih bantuan. Maka tolong dia. Allah tidak perlu ditolong. Allah Maha Kaya. Rasakan perasaan saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara ibu bapak yang orang kaya raya, rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi tidak diakui sebagai orang beriman, mau? Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'anan, sanggup dia tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tangga di sebelah rumah kelaparan, tidak makan. Sanggup dia kenyang padahal tetangganya kelaparan. Sanggup dia inak minum makan sementara tetangga tidak makan tidak minum. Oleh sebab itu, selesai pengajian ini, datangi tetangga-tetangga kita. 10 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tanya apa yang dia makan. Kalau enak, minta. Orang selalunya mau meminta, bukan memberi. Padahal Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadi sufla, dari tangan di bawah. Ustaz Somad malam ini, Masya Allah, ini ada nasi Arab Ustaz, nasi buli. Ini ada nasi Nusantara Ustaz, nasi putih. Ini ada ikan asin. Ini ada pokoknya makanan sebanyak-banyaknya. Nampaknya kalau saya sering datang-datang aniyah ini, nampak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tanda kita bersaudara? Maka kita peduli perasaan orang lain. Ini Ustaz Somad ini ngomong perasaan, dia sendiri gak ada perasaan. Gimana rasanya membelakangi Bapak Gubernur, Bapak Sekda? Berat perasaan saya ini. Buat, dari kambing bulat-bulat. Boleh buat, belum maju. Tadi saya kan sudah minta maaf ke mereka. Saya angkat jari, saya angkat tangan. Semuanya mempersilakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah lima tanda bersaudara. Bisa diingat? Saya aja gak ingat. Bisa diingat? Bisa. Allah tahu kita ini susah ngingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa isi ceramah. Manusia. Kalau ingat isi ceramah, Robocop. Tapi alhamdulillah ada di antara kita yang nulis. Alhamdulillah ditulis, diingat. Yang enggak nulis, enggak apa-apa. Tinggal buka websitenya. Tinggal subscribe, like, and share. Allah, pandang kanan kamera, pandang ke kiri kamera, pandang ke depan kamera. Kalau syuting di TV, kamera itu ada lampunya. Begitu dia menyala merah, maka kita ke sana. Jemaah sekalian. Merah ke sana, jemaah. Sini saya enggak tahu, tiga-tiganya mati. Tak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ceramah bukan kamera, kita ceramah karena Allah. Kalau karena Allah, merah akan datang. Tapi kalau karena kamera, Allah belum tentu ridho. Ingat baik-baik. Kalau karena Allah, kamera itu akan datang. Tapi kalau karena kamera, belum tentu ridha Allah datang. Betul? Syukur-syukur. Roma. Jadi malam ini, baru baris yang pertama saya jelaskan. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Baru baris yang kedua. Meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ini bisa enggak ngikut Nabi? Nabi, kalau dia sholat, mohon maaf, saya jadi imam nih sekarang ya, boleh kan? Kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata sahabat di belakang? Ra'aitu bayadha haddihi, aku melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih? Karena lampu kan? Nabi, kalau berdoa di atas mimbar, Nabi sedang khutbah Jumat nih. Tiba-tiba ada satu orang datang ke pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal. Kebun kami sudah kering karena hujan lama tidak turun. Unta kami mati, kambing kami mati ya Rasulullah. Rasul langsung ngangkat tangan. Rasul itu jubahnya lengannya besar, enggak pakai kancing. Jadi kalau diangkat tangannya ke atas, turun ke bawah kelihatan. Ketika Nabi angkat tangan ke atas, aghithna, aghithna, aghithna, turunkan hujan, turunkan hujan. Apa kata sahabat di bawah? Ra'aitu bayada ibtaihi. Melihat putih ketiak. Dia jadi hitam. Apalagi ketek. Kira-kira kita bisa enggak ikut Nabi? Gimana ceritanya meneladani Nabi? Hidung. Maka nampaklah kalau mau ikut Nabi fisiknya enggak bakalan. Betul. Nabi itu tinggi, ganteng, perkasa, gagah. Kurus, kering, hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Nyata bahwa kalau mau mengikuti fisik Nabi enggak bakalan bisa ikut. Lalu apanya yang bisa kita ikut? Akhlaqul karimah. Tinggal satu-satunya. Mau ikut zaman Nabi? Ada yang mau bisa ikut zaman Nabi sekarang? Tolong angkat tangan siapa yang bisa ikut zaman Nabi. Antara kita dengan Nabi berapa tahun? 1441. Itu kalau dihitung lahir hijrahnya. Kalau dihitung pindahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Kalau dihitung lahirnya 1500 tahun. Bisa kita hidup lagi 1500 tahun mundur ke belakang? Gak bisa. Kalau mau ikut tempatnya, gak mungkin kita semuanya pindah ke Madinah. Diusir kita, dideportasi kita. Paling-paling dapat visa umroh 14 hari. Itu pun dibentak-bentak waktu sepisah. Maka satu-satunya yang bisa kita ikut adalah akhlaqul karimah. Jangan ejek orang bersorban. Karena Nabi pakai sorban. Kiai pakai sorban. Pakai sorban. Saya pakai sorban di kamar. Ada sorban saya 2 meter panjang. Pasang besar. Jangan ejek orang pakai jubah. Karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai tongkat. Karena Nabi pakai tongkat. Lihat itu Habib Umar bin Hafiz. Pakai sorban, pakai jubah. Jubahnya 2 lapis. Yang di dalam warna putih, yang di luar warna hitam, ada yang warna kuning. Begitu jubah Nabi SAW. Kenapa Ustaz enggak pakai jubah? Saya nanti ini pulang lari-lari jamaah. Pakai celana mudah melompat. Itu alasannya. Kalau sampai ini semua adik-adik dari FPI lari pulang, dikejar sama emak-emak garis keras radikal ini, mau lari, mungkin tarik ke atas. Oleh sebab itu maka ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau mau sholat, ambil siwak, gosok gigi. Gosok gigi adalah siwak, tapi siwak bukan gosok gigi. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa enggak pakai rotan aja? Kenapa enggak pakai bambu aja? Kenapa enggak pakai tusuk sate aja? Karena di dalam siwa ada 100 zat lebih. Menghilangkan ulat-ulat gigi. Menghilangkan bau mulut. Menjaga gigi. Yang sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah, setiap mau salat. Makanya anak-anak kita di pondok pesantren Qur'aniyah menghafal Al-Qur'an, mulutnya bersih, mandi pagi, cerdas otaknya, terbuka pikirannya, hatinya tulus, malam tahajud, pagi duha. Maka anak-anak bapak ibu, kalau ingin ikut sunnah Nabi, tidak ada jalan lain kecuali masuk pondok pesantren. Saya jelaskan sekali lagi. Benteng terakhir umat Islam agar anaknya tidak liberal, agar tidak komunis, agar tidak dirusak PKI. Benteng terakhir adalah pondok pesantren. Apa nyanyian mereka dulu? Hancurkan pondok-pondok, matikan kiai-kiai, hancurkan agama. Kan mereka agama adalah opium. Oleh sebab itu di zaman modern ini, luar biasa godaannya. Kepala anak bapak ibu dirusak dengan Twitter, dirusak dengan BBM, dirusak dengan WhatsApp, dirusak dengan YouTube, dirusak dengan internet. Alhamdulillah. Ada konten-konten YouTube yang baik, ada internet yang baik. Dia seperti pisau, dipotong bawah, mati ayam. Dipotong ke bawah, mati bebek. Kalau dipotong ke atas, mati kita. Oleh sebab itu maka internet ini mesti cerdas. Sayang kepada anak, bukan dibelikan gadget mahal. Ini saking banyaknya uang, gadget canggih, limited edition. Canggihnya bawa lagi ke toko. Kok ini sudah dibawa ke rumah kok enggak bisa hidup? Cara menghidupkannya mudah aja. Gimana? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada anak-anak adalah bukan memperturutkan kemauannya. Sayang pada anak dibelikan motor, ngebut sana, ngebut sini, nabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati, patah-patah tulangnya. Cara yang paling benar sayang kepada anak adalah dengan memasukkan ke pondok pesantren. Terserah mau belum dal penutupan berikut ini. Tidak bisa menerima lagi. Sudah penuh santriwan santriwati. Andai pun bisa, maka alang baiknya suatu saat nanti akan ada Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4. Amin. Apakah ini cukup untuk Indonesia? Belum. Dari Qur'aniyah ini sudah ada 3 orang yang juara internasional. Bahkan ada yang baru pulang dari tempat saya kuliah dulu. Dari Maroko. Maroko? Dibawa dari Jakarta, musabaqah, orang Mesir kalah, orang Tunisia kalah, orang Maroko kalah. Yang menang dari mana? Dari pesantren Qur'aniyah. Bertemu dengan Raja Maroko. Raja Maroko dulu namanya Muhammad V, punya anak Hasan II, punya anak Muhammad VI sekarang. Sekarang ini Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Jadi namanya itu aja dibolak-balik. Nanti Bapak Ibu sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Di sana ada masjid terbesar di Afrika dan terindah di dunia. Namanya Masjid Hasan II yang dibangun oleh raja ayahnya sekarang. Sekarang anak Hasan II, Ahmad VI. Nasabnya tertulis di dinding masjid itu. Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I, sampai nasabnya pada Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Maroko itu Habib, Raja Maroko itu Habib. Makanya Syiah tidak bisa masuk Maroko. Karena dikumpulkan ulama-ulama satu bulan, dua bulan, tiga bulan penuh mengkaji tentang kebatilan Syiah. Keluar fatwa dari Raja Maroko. Tidak boleh ada Syiah di Maroko. La yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa sebelum raja mengeluarkan fatwa. Raja Maroko dipanggil dengan Amirul Mukminin, dan raja itu membuat satu sekolah. Nama sekolahnya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Hanya menerima 20 siswa dalam setahun. Salah satu siswanya itu tamat tahun 2006, namanya Abdul Somad LJMA. Ustaz kaleng-kaleng. Datang alumni Qur'aniyah, menang musabaqah di Maroko, berjumpa dengan Raja Muhammad VI, bertatap muka dan bersalaman dengan raja. Ustaz Somad, saya ketemu dengan Raja Muhammad, Masya Allah, dia baru sekali datang langsung ketemu raja. Saya 2 tahun enggak pernah ketemu. Itulah rupanya kalau orang ada Al-Qur'an kepalanya, diangkat Allah derajatnya. Betul. Buya Hamka tidak pernah kuliah di Mesir, tidak pernah tinggal di Kairo, dipanggil oleh Al-Azhar, beri gelar doktor. Al-Quran di kepalanya, ditulisnya tafsir Al-Azhar. 4 tahun di Mesir, dapat LC, mas. Sampai sekarang lagi, mas. Bahkan sekarang yang cemas itu bukan cuma Abdul Somad, yang ngundang Abdul Somad pun banyak yang cemas sekarang. Selesai acara, diperiksa. Mudah-mudahan dokter enggak kena periksa. Bakalan, itu yang diperiksa itu kalau BUMN, kalau kementerian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan bagaimana makannya, ajarkan bagaimana minumnya. Nah, Nabi itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Ngejek siapa? Saya sendiri. Tadi sebelum kemari acara makan. Sampai di sini makan lagi, Pak Kiai. Saya tadi habis makan, kata Kiai makan dikit aja sal. Enak ternyata. Masya Allah dikasih durian. Masya Allah banyak durian, tapi yang makan gak banyak. Ada yang takut kolesterol, takut diabetes mellitus, takut jantung koroner. Padahal doanya sudah saya ajarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Durian itu di bumi apa di langit? Di bumi. Maka kalau sudah dimakan, baca doanya, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan mudarat, baik di bumi maupun di langit. Makan saja. Betul? Kalau sakit? Iya, dibawa ke rumah sakit. Kalau mati, kita sholatkan. Itu aja kok repot. Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teladani Rasulullah dengan anak kita, keluarga kita. Ini cara meneladani Rasulullah. Dikasih pembatas laki-laki dan perempuan, tidak boleh campur aduk dan ikhtilat. Di sana laki-laki semua, tak ada perempuan. Di sini ada pula laki-laki yang ingin masuk ke kawasan perempuan. Laki-laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya di tengah-tengah perempuan? Jangan salah. Kenapa Ustaz dari tadi ngelihat ke sana? Mohon maaf, saya bukan ngelihat ibu-ibu. Ngelihat saya di TV. Ah, tabarakallah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Nabi kalau dia pergi dengan sahabat, apa kata Nabi? Sahabat, kamu yang menangkap kambingnya, kamu yang menyembelih kambingnya, kamu yang membakar kambingnya, kamu yang memasak kambingnya, biar aku yang mencari kayu bakarnya. Kamu tangkap kambingnya, kamu sembelih kambingnya, kamu masak kambingnya, biar aku yang mengambil kayu bakarnya. Nabi mencari kayu bakar. Sekarang orang, kamu cari kambingnya, kamu cari kayunya, kamu masaknya, aku menghabiskan. Tanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi gaya angkuh, sombong, tidak mau bekerja. Ini musuh di depan, ini Madinah, di depan ada Makkah. Musuh dari Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, siap mau menyerang. Maka kata Salman Al-Farisi, gali parit, karena ada strategi perang dari Persia, menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandaq. Asal-asal kasih nama anak. Baca-baca buku sejarah, baca pas lahir anak. Siapa? Apa itu perang khandaq? Parit. Lebar parit. Paritnya lebar, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Maka orang Madinah menunggu. Mana orang Makkah? Datang kemari. Siapa yang menggali parit? Yang menggali parit itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia ke bawah, dia ambil pacul, dia ambil cangkol, dia ambil tanah, dia tarik jubahnya ke atas. Nampak sahabat melihat dengan mata kepala mereka, ringat di perut Nabi. Nah, dengan pasir dan lumpur. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tegak, petantang. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu berdiri, petantang-petenteng bawa tongkat, lalu tunjuk sana. Gali. Saya berdiri aja di sini. Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ikut terjun bersama. Nabi itu ikut bekerja sama. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya jubahnya, bukan hanya Qur'annya, tapi ada yang lebih daripada itu, peran sertanya di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita mengikut Nabi ini sampai sedetil, sampai sekecil-kecilnya insyaAllah. Amin. Nabi melihat ada anak kecil, air matanya menetes, karena burung piharaannya mati. Nama burungnya Nughair, nama anak ini Abu Umair. Nama burungnya Nughair, nama anak ini Abu Umair. Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alat Nughair? Hai anak kecil, mana burung pipit burung kecilmu kemarin? Artinya apa? Nabi peduli pada anak kecil. Anak-anak kecil pun peduli. Makanya saya kalau ceramah kemana-mana ada anak-anak kecil, Ustaz, saya salam anak kecil. Cuman kadang pas saya mau nyalaman. Padahal salaman dengan orang yang tidak mahram hukumnya haram. Kalaupun ada yang membolehkan, itu dalil dia. Tapi saya tetap pakai hadis Nabi. Li ayyutu'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan kepala kamu. Paku dari api neraka. Ditusukkan ke kepalamu. Khairun, lebih baik. Min antamusa yada mura'atin la tahillu lahu. Daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Anak-anak kecil, salam anak. Kelas berapa? Kelas 5, Pak Ustaz. Loh, badannya udah gede kok kelas 5. Enggak naik 3. Enggak apa-apa ya. Bapakmu dulu 5 kali, enggak apa-apa. Nah, anak-anak kecil ini dibesarkan hatinya. Nabi, ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba di samping Nabi ada tempat air minum. Apa? Eret. Teko. Di depannya ada teko, ada anak kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, hai anak kecil, boleh saya ambil teko ini? Kata anak kecil itu, ambillah ya Rasulullah. Lalu Rasul pun mengambil teko. Pada anak kecil pun Nabi ada akhlakul karimah, menganggap keberadaannya ada. Sekarang orang enggak peduli. Emang teko punya ente? Baik kok. Tidak ada perasaan. Kita sekarang banyak pintar merasa, tapi bukan merasa pintar. Yang paling penting itu adalah pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya termasuk orang yang pintar merasakan perasaan orang lain. Saya lihat dari tatapan matanya, saya sudah tahu ini ceramah. Berapa lama Ustaz ceramah? Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang jam 10.05, sudah 600 mililiter. Sesuai yang tertulis di botol. Mana-mana saya ceramah 60 menit. Karena itulah kemampuan manusia bisa mendengar sempurna. Lebih dari 60 menit, ada yang tumpah di sini, ada yang tumpah di sini. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jangan pernah berdoa sebelum solawat. Kalaupun di awal doa tidak ada solawat, tetap di ujungnya ditutup dengan solawat. Doa yang tidak ada solawat tergantung-gantung di antara langit dan bumi, tidak dibawa malaikat naik ke atas. Tidak diaminkan oleh para malaikat. Di awal doa itu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam. Kunut enggak ada tuh Pak Ustaz di awalnya. Memang betul. Allahumma hadina fiman hadain, wa'afina fiman afain, wa tawallana fiman tawallain, wa barik lana fima atain, wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Tapi tengok ujungnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin innihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Kalau di awalnya wasalla, maka ujungnya wabaraka wasalam. Kalau di awalnya wasalli, maka ujungnya wabarik wasalim. Bisa diingat? Kalau di awalnya wasallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabaraka wasalam. Madi, madi, madi. Past tense, past tense, past tense. Present, future. Tapi kalau di awalnya pakai fi'il amar, wa sallillahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau salah gimana Pak Ustaz? Belajar. Masih syukur saya salah. Teman saya enggak sholat subuh lagi. Mana ke cara kita berpikir? Oleh sebab itu ngaji-ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, na'uzubillah. Sudah dikasih tahu enggak juga mau, mati aja. Mati ajalah. Pertanyaan tadi katanya yang mau dijawab Ustaz Somad. Belum menjawab pertanyaan, maka akan ada undian berangkat roh. Yang sakit jantung, pejam mata. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah. Pegang-pegang jantung sebelah kiri. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya ilahi lastulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mis lu adadir rimali fa innaka ghafiru dhambil azimi. Itulah dia nama yang datang. Itu kota itu bukan akuarium. nama-nama yang akan diundi berangkat umroh pada tanggal 8 Januari 2020 bersama Ustadz Abdul Somad. Disponsori oleh Kopi Lua. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Minumlah kopi pakai gula. Rasanya, yummy. Nah, kita akan undi nama ini. Yang dapat, alhamdulillah. Yang enggak dapat, mudah-mudahan yang berangkat nanti mendoakan supaya dapat. Amin. Anggap aja ini bagian dari ujian kehidupan. Jadi enggak usah terlalu serius-serius sekali. Jangan nanti begitu ditarik namanya, berangkat tahun ini. Ternyata, disahid, mati konyol. Besok masuk berita, meninggal dunia karena enggak jadi berangkat umroh. Pan first travel. Na'udzubillah. Nah, mana dia nama-nama yang mau kita goncang? Kita akan goncangkan dunia malam ini, betul? Takbir. Orang yang mau berangkat? Satu orang. Capek deh. Insyaallah satu orang ini akan mendoakan kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik. Yang sudah menikah diberikan anak yang soleh dan solehah. Menjadi para penghafal Quran. Ibu-ibu diselamatkan dari pelakor. White Coffee, pemenang paket umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Kopernya Masya Allah kosong. Sekarang kita goncang. Bim salabim, bukan sulap. Rekayasa. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, betul? Di antara rukun iman kita yang keenam, antu'mina billah, percaya kepada Allah, biqairihi, dengan takdir yang baik, biqairi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi di bumi. Wala fi anfusikum, atau pada dirimu. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah tertulis, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau tidak dapat, jangan bersedih hati. Wala tafrahu bima atakum. Kalau dapat, jangan sombong dan angkuh. Yang dapat, jangan sombong. Yang enggak dapat, jangan berkecil hati. Karena pinbaikan bukan hanya dari undian. Ayah pula yang deg-degan. Kalau gitu saya istighfar lu 3 kali. Pas, tarik, tahan sebentar. Jangan lama-lama, nanti lepas dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai aniaya Abdul Somad. Kalau sampai kau aniaya, banyak orang ini akan menuntut di padang mahsyar. Didoakan mereka kau bisa mati tegak. Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya sebut Allahu somad supaya nama saya keluar. Alam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 3, 3, 1. Nama Ibu Anisah. Nomor teleponnya 0815-8497-1002. Ibu Anisah. 3, 3, 3, 1. Api 0815. Buka api. Telepon ibu ini 0815-8497-1002. Mohon maaf sedang sibuk, tunggu 3 bulan lagi. Ternyata ada kabar gembira, Bapak Gubernur menambah 1 lagi. Takbir. Kita doakan Pak Gubernur sehat badan. Bisa 2 periode. Cing aja Pak. Diangkat. Jadi gini. Hah? Naik Ibu Anisa ke panggung. Baik. Ini undian yang kedua ya. Saya umumin. Namanya Fitriah. 0819 086 2879. 0819 namanya Fitriah. Nomor undian yang dimasukkan ke box 3195. Fitriah 3195. Enggak ada. Fitriah. Kartunya tolong dibawa ya, nanti kita cocokkan di sini. Bu, oh Ibu Nisa, alhamdulillah. Fitriah ya Bu Fitriah. Yang mau berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad, silahkan hubungi nomor 0812-9963-6500 atau 6500. Yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad, silahkan hubungi nomor 0812-9963-6500. Apa kesan Ibu, Ibu apa nih? Ibu Anissa, apa Ibu dapat rezeki malam ini berangkat umroh? Azam sekali. InsyaAllah. Ibu Fitriah, nampaklah bahwa doa ibu-ibu lebih makbul dari doa bapak-bapak. Kan? Kesannya Ibu Fitriah. Air mata haru, air mata rindu ke Baitullah. Sekarang kita jawab pertanyaan, setelah itu akan baca doa, oke? Saya hobi main catur. Kata Pak Ustadz Somad, catur itu haram. Cari videonya di YouTube, Somad catur. Dengar baik-baik, jangan putar balikkan fakta. Yang punya duit, yang punya 4 giga, dengar baik-baik, ulang balik. Di situ saya jelaskan, video itu tahun 2017. Tahun berapa? Sekarang 2000 berapa? Apa kata saya di situ? Saya masih ingat cakap saya. Kalau catur itu melalaikan sholat, kalau caturnya ada judi, kalau caturnya mubazir membuang waktu, maka menurut mazhab Hanafi, hukumnya haram. Tadi saya update lagi di Instagram. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau meninggalkan sholat, kalau mubazir waktu, hukumnya haram. Mazhab Syafi'i tidak sampai haram, hanya makruh saja. Apa sebetulnya tujuan di balik ini? Video yang tahun 2017, dibolak-balik lagi, diputar balik fakta. Tapi saya husnuzon. Itu hanya untuk nambah viral saya aja sebetulnya. Husnuzon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka nonton lagi, dibuka lagi, dipikirkan lagi. Sehingga insya Allah maka cerdaslah umat ini. Kira-kira dari jawaban ini jelas? Bisa bantu menjelaskannya pada yang gagal paham? Orang yang gagal paham, kita kasih paham. Betul. Yang sulit itu adalah orang yang cari makannya dari gagal paham. Betul. Jelas? Yang gak jelas itu dua aja. Gak punya paket 4 giga sama otaknya. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita mengenal ajaran nabinya? Selalu yakin dengan solawat-solawat yang dia baca. Berawal dari ibu bapaknya. Guru kencing berlari, murid kencing maraton. Oleh sebab itu bapak ibunya mesti cinta Nabi. Anaknya dibawa maulid. Anaknya masuk sekolah agama. Ibunya beli buku. Anak-anak tonton animasi Nusa dan Rara. Anak-anak gak bisa dibawa ceramah. Gak mungkin anak-anak TK umur 5 tahun disuruh Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Ya ayuhalladzina amanu. Nangis semua. Oleh sebab itu maka berawal dari bapaknya, ibunya, ibunya suka dongeng cerita, tapi ceritanya bukan cerita ngawur, ceritanya adalah cerita Nabi. Tapi yang paling penting adalah doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Ibu jangan lupa tiap malam bacakan Fatihah untuk anak-anaknya. Siap? Ibu tiap malam sholat tahajud di sujud terakhir dalam hati. Jadikan anakku penghafal Quran. Amin. Selamatkan anakku dari narkoba, amin. Selamat anakku dari LGBT, amin. Doa ibu menembus pintu-pintu langit. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungnya. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Maka doa ibu luar biasa. Jangan pernah ibu berhenti sehari pun berdoa. Rabbi habli minas solihin. Senjata, omongan ibu 12 jam siang belum tentu didengar orang. Tapi bisikan ibu 12 menit satu malam, 12 rakaat tambah witir 13 rakaat. Itu menembus pintu-pintu langit dibawa oleh para malaikat. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ada seorang anak pecandu narkoba bu. Candu narkoba gak sembuh-sembuh. Saya tanya, gimana ceritanya bapak berhenti narkoba? Mak saya pergi ke Makkah umrah, dia masukkan air zam-zam ke dalam dirigen, akhirnya dia tawaf, 7 putaran doanya cuma satu. Anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba. 7 putaran, gak ada doa lain, anakku berhenti narkoba. Setelah pulang ke Indonesia dipanggilnya anaknya, sini kau sini. Akhirnya dimandikannya. Aku insyaallah sudah kudoakan di samping Ka'bah 7 putaran sehat walafiat. Doa ibu luar biasa. Makanya ibu kalau marah jangan marah mengatakan kata-kata kasar pada anaknya. Hei anak setan, jadi sundil bolong. Hei tuyul, jangan. Kalau marah betul panggil dia. Hei calon gubernur Banten sini sini sini. Insyaallah anaknya jadi gubernur. Saya berada di organisasi yang terdapat agama lain. Maksudnya non-muslim di dalamnya. Jika ada acara, bolehkah menyebut salam dari agama seperti, entah kalimatnya saya tak hafal, takut salah sebut. Kita agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang, selamat pulang. Karena kita khawatir ada di dalam itu baca-bacaan yang kita tidak paham, tercanda dia sudah masuk dalam ritual agama. Dalam kehidupan sosial bertetangga satu kantor silakan, tapi kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, katakan selamat datang boleh, selamat siang boleh, karena itu adalah ritual bangsa Indonesia, bukan ritual agama. Saya selalu ceramah kantor, non muslim banyak. Begitu saya ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, belum kawin dan belum sunat. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Bagaimana ta'aruf yang benar? Misalnya kau mahasiswa di sana. Kemudian jauh kau lihat ada anak-anak gadis yang nampaknya agak-agak cantik. Kau, pulanglah di sini. Kau carilah bapak-bapak yang tahu. Pak, oh itu anak Pak Anu. Bisa enggak bapak bawa saya besok malam ke sana mau ta'aruf? Oke, tapi anak gadisnya jangan tahu. Karena kalau dia tahu nanti enggak jadi, malu dia ketemu. Oleh sebab itu maka nanti bapaknya manggil anak gadisnya. Nah, nih, ini ada tamu datang nih. Mau ngapain dia Pak? Ya mau ketemu bapak, mau ngutang sini. Nah, bawa air putih keluar. Datanglah anaknya bawa air putih. Lihatnya. Terus pas malam di Qur'aniyah itu nampak cantik. Rupanya karena lampu gelap. Tengok lampu terang. Gak jadi dapat. Malu. Why? Jangan kau cari karena bentuk rupa wajahnya. Karena wajah akan berubah. Jangan kau pinang dia karena kaya. Boleh jadi hari ini bapaknya kaya, besok ditangkap KPK. Jangan kau cari karena bangsawan. Boleh jadi hari ini bangsawan, bangsa hidup di awan, besok awannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Carilah dia karena jilbabnya panjang, karena tatapan wajahnya bekas air wudhu, karena tahajud malamnya hafal Quran. Itulah yang tidak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya. Kaya, cantik, taat beragama, bangsawan. Kalau ada yang ngapain ngasih ke ente? Nah, setelah sesuai ta'aruf, maka berlanjut ke selanjutnya khidbah tunangan. Tunangan jangan lama-lama, nanti hatinya berpindah. Setelah itu mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, jangan lebih. Setelah itu barulah menikah, kami pun datang undangan. Pernikahan ini disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama, Bapak Gubernur Banten. Saksi kedua, Al-Ustaz Abdul Somad, sekaligus nasihat pernikahan. Masya Allah. Lama-lama ini pacaran sampai 3 tahun. Habis. Pergi sana, pergi sini. Bonceng sana, bonceng sini. Masa yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan, pacaran itu yang rugi hanya perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya perempuan. Playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok. Mereka yang jadi korban. Akhirnya setelah jadi korban, menikah jugalah dia sama orang. Tulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segel. Paham? Jaga anak-anak kita, siap. Tapi kalau di pesantren Qur'aniyah ini terjaga, pagarnya rapat. Di sini ngapal Qur'an. Di luar sana tak ada jaminan. Jalan-jalan ke mall, dari rumah pakai jilbab. Sampai jalan tasnya dibuka, dikasih minum di bawah mini suntik, dimasukkan penenang, dimasukkan obat perangsang, terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak gadis sudah rusak cerita bubur ayam juga lagi. Ini kenapa koper ini tak dibawa? Nanti silap-silap saya bawa pulang. Mohon maaf ya. Jangan pacaran-pacaran ya. Jangan pacaran-pacaran. Kalian anak-anak perempuanku, kalian adik-adikku, kalian keponakanku, pandanglah perempuan ini sebagai anak kita, pandang perempuan ini sebagai adik kita. Apa rasanya kalau anak kita dikhianati orang, disakiti orang, betul? Saya mau menikah, bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua, jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama, kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Tak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya yang diterima. Itu yang pertama. Bawa tokoh masyarakat yang buat dia percaya. Karena orang kalau tidak kenal dia sulit untuk percaya. Ini masalah trust, brother. Masalah percayaan. Kiai insya Allah akan kasih rekomendasi. Ini memang jombloan sejati. Pejuang subuh internasional. Ada rekom dari Kiai. Maka insya Allah dipermudah. Tapi jangan lupa minta kepada dia. Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Tolong balikkan hati bapak ini. Cuman bapak ini kadang mau ngit, pintu didengar, langsung dia buka gorden dari jendela, dia lihat, naik Grab, tutup. Gitu naik Alphard, inilah yang kulihat dalam istikharah. Masya Allah, padahal kata suaminya, bu, ojo ke susu, jangan buru-buru. Enggak, ini, tanya dulu asal-usulnya sama Pak Kiai, jangan, nanti dikasih Pak Kiai sama santrinya. Akhirnya dinikahkan juga. Seminggu nikah anak pulang berurai air mata. Mata bengkak sebesar telur angsa. Kok kenapa anak mama? Kenapa ma? Kenapa rental? Banyak mobil mewah rental. Oleh sebab itu maka jagalah anak-anak kita dari penipu dan pembohong. Ini yang saya ceritakan, ini fakta. Yang saya ceritakan ini data. Bapak-bapak sehat, tegap, ganteng, kaya, pejabat, nangis di depan saya. Ustaz Somad, anak gadis saya dokter, cantik, kata dia. Saya udah mulai pucat. Terus pak, saya tanya, terus pak, anak saya sekarang malu keluar kamar Pak Ustaz. Kenapa? Dia baru saja nikah. Terus suaminya lari. Baru nikah, dokter, kaya, cantik, gak berani keluar kamar. Karena suami lari. Kenapa lari? Rupanya belum gunting. Tak sunat. Kok bisa terjadi? Inilah Pak Ustaz. Ini terjadi. Lama jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Macam-macam cerita. Oleh sebab itu kenali pemudanya baik-baik. Ibu jangan cari menantu jauh-jauh. Di mana mereka berada. Hanya 5 anak muda yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kalian yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang soleha-soleha. Apa hukum memberi sodakoh? Sementara yang nerima sodakoh itu menjadikan pekerjaannya sebagai pengemis. Orang yang hidupnya dari ngemis, nanti di akhirat menghadap Allah, wajahnya, dagingnya bercucuran, berguguran. Nanti bapak ibu kalau di akhirat, pas lagi ngantri masuk ke surga, nampak di samping kiri neraka ada orang wajahnya bergumis, pengemis dulu. Pengemis cinta, enggak masuk. berguguran. Kenapa wajahnya berguguran dagingnya? Karena dia di dunia menghilangkan kehormatan dirinya di hadapan manusia. Di akhirat hilang kehormatan wajahnya di hadapan Allah SWT. Makanya ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi. Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau. Kata Nabi, la. Ambil setengah, tidak. Ambil sepertiga, aslusu kathir. Antada awarasata ka agnia, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan, alatan, miskin, yatakaffafuna ala nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Makanya orang yang minta-minta itu kita perhatikan baik-baik. Betul kakinya putus, mohon maaf, memang betul-betul kena kusta. Ini kadang berangkat kita pagi yang sakit kiri, pas sore pulang yang sakit kaki kanan. Berangkat kita pagi yang buta suaminya, berangkat sore suaminya melek, istrinya buta. Rupanya mereka sip-sipan. Oh, oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak bersedekah. Tetap jangan berhenti sedekah tiap hari. Pagi, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Diaminkan ini doa malaikat, kabul. Tapi orang yang tidak bersedekah juga diaminkan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan. Oleh sebab itu tiap hari mesti bersedekah. Bagus. Sedekah makanan, bagus. Saya air minum, beli air minum itu, bagikan ke kawan-kawan. Jelas, dek. Hah? 5.000. Semuanya berapa? Hah? 25 gelas. Bagikan di samping semuanya, 25 gelas. Cepat, sebelum saya berubah. Ramah aja, enggak ada dia bersedekah. Nanti kesini, wah, berebut orang itu. Mudah-mudahan enggak ada lagi yang jualan. Itu ada lagi? Itu berapa? Berapa itu? Hah? Nah, ambil semua. Mak, saya tengok lagi, ada enggak lagi? Allahumma ati, mak. Itu ada? Itu jual juga? Tak, teh manis saja, yang botol bisa besok pagi. Itu takut basi. Jangan, Pak Sekda, saya mau masuk surga juga. Saya bawa dompet nih, Pak Sekda. Mas, naik sini. Nek, naik sini. Naik sini. Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah berilah ganti, amin. Allahumma asim mumtikan talafa, orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah, amin, kata malaikat. Hitung berapa dia. Malam ini ada orang yang usianya genap 40 tahun, mari kita doakan supaya umurnya berkah. Namanya Pak Arman, nama juga depan Pak Arman. Tapi tidak pakai tiup lilin 40. Ini sahabat saya, tim saya yang selalu menemani saya di mana-mana. Mudah-mudahan anaknya anak yang soleh dan solihah. Sekarang istrinya sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kehamilannya. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Cuman ada satu berita yang kurang baik untuk ibu sekalian, beliau sudah menikah. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Arman panjang umur, sehat badan, berkah, anak soleh dan solihah. Ala hadzin niyyah, untuk niat kebaikan ini Al-Fatihah. Kasih minum samping-samping. Kasih, nanti saya bayar. ATM 4 biji. 440. Ada duitnya, ada saya bayar. Nanti datang ke atas nih. Ala hadzin niyyah Al-Fatihah. Yang belum nanti datang. Jangan udah minta ke saya, minta lagi ke Pak Sekda. Ala hadzin niyyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. ولا دينا إلا قضيته, yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit, bebaskan dari segala penyakitnya, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Terang benderangkan makamnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis belum jumpa jodoh, jumpakan secepatnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan hajat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'adal Qur'aniyah ma'adan azim mubarakan fi. Jadikan pesantren Qur'aniyah pesantren yang penuh berkah, mengeluarkan alumni-alumni para penghafal Al-Qur'an, para ahli tafsir, para guru agama yang menerangkan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, bapak gubernur kami, bapak sekda kami, pejabat-pejabat kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka, jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan mereka orang yang mendapatkan naunganmu di padang mahsyar ya Allah. Allahumma jema'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul Firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min uffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal jahidina fasabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka hidayah supaya mereka tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turun negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam dalam tanah, fa akhrijhu, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, fa qaribhu, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah berilah ganti dengan berlipat ganda ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Allahummarhamna bil Qur'an, rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, jadikan Qur'an sebagai pembimbing, penerang, pencerah hati kami menuju hidayah-Mu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar, berikan kami rezeki supaya kami bisa membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin, bela kami ketika kami nanti menghadap-Mu ya Allah. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat kami ketika kami nanti menghadap-Mu ya Allah. Allahumma akhtim lana husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, lah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, pik sampah-sampah. Karena ini pesantren, jangan sampai kita melukai hati santri kiai, rusak amal ibadah kita.